امام دربي احمد ينشف في دمي طهر عليك صلى الله. Radioku, Radioku, pirasi spirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat, akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku Cirebon, inspirasi spirit hati. Masih bersama Ozan dan Ozan. Kang Ozi ya, tentunya di program Benang Merah pada pagi hari ini. Baik sahabatku ya, untuk sahabat semua yang sudah Anda bisa bergabung dengan kami ya, yaitu untuk interaktif dengan kami, yaitu tentunya dengan via telepon di 0231 252 2549, atau via pesan singkat ya di 081 321 461079 tentunya. Dan baik sahabatku, untuk seperti biasa bahwasanya di awal kita akan ada sebuah penjelasan dari guru kami Buya Yahya, yaitu berkenaan dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu tahqiqul bidah atau hakikat sesungguhnya daripada bidah, yang mana banyak disalahartikannya kan masih ya oleh saudara-saudara kita di yang lain, sehingga mengatakan bahwasanya yang penting yang baru itu adalah bid'ah. Masya Allah ya. Padahal kita banyak yang baru istilahnya. Oh iya. Kang Ozan ya. Tidak lepas dari hal-hal yang baru ya. Hal yang baru semuanya. Baik, sahabatku semua ya, mari kita simak bersama penjelasan dari guru kami Buya Yahya tentang bid'ah, hakikat bid'ah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syaraha sudur ulama'ihi liqabulil haqqi fabil haqqi ya'ishun wabil haqqi yamutun. Wassalatu wassalamu ala حامل السنة حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Ada kesempatan pagi hari ini kita akan menjelaskan

hakikat bidah, definisi bidah ya, Ustaz ya. Dan ternyata memang definisi bidah itu sangat banyak, sangat sekali, banyak sekali. Jadi tidak bisa diartikan dengan dari hanya satu bahasa ya, satu sudut pandang ya. Sudut pandang ya. Karena memang arti dari bidah sendiri masih terlalu umum ya, Ustaz ya. Iya. Jadi sesuatu yang baru. Perlu difahami gitu ya, dengan apa itu dengan hadis-hadis yang lainnya, kawan. Iya. Karena kalau hanya sekedar kulu muhtasatin bidah, kalau setiap yang baru itu adalah bidah, maka semuanya orang sedunia kelihatannya masuk surga neraka. Neraka semua yang enggak ada yang benar ya. Enggak ada yang benar kelihatannya. Makanya harus apa itu, harus kira-kira satu hadisnya harus dipahami dengan hadis yang dengan lain. Hadis yang lain ya, iya. Nah, sehingga kita ketemu dari inti daripada inti, makna, ya, daripada makna dari bidah itu ya. Sendiri ya. Baik sahabat Radio 107,9 FM, kami nantikan nanti ya partisipasinya dari sahabat kesemua, yaitu bisa lewat telepon ya di 0231-252-2549 atau via SMS di 0813214-1079. Kami nanti pertanyaannya atau mungkin tambahan yang akan disampaikan oleh sahabat-sahabat semua. Dan sambil kita menunggu nih dari sahabat-sahabat semua, azan persembahkan satu buah temang nasid ya Habibullah. Oh.